Jangan kau tangisi yang telah terjadi. Anggaplah hanya mimpi belaka. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Tak pernah kau sesali yang telah terjadi. Walaupun aku masih ingin bersamamu, tapi takdir membuat diri kita berpisah. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Takkanlah kau sesali yang telah terjadi. Perpisahan ini tak pernah kau sesali yang telah terjadi. Perpisahan ini tak pernah kau sesali yang telah terjadi. Aku masih ingin bersamamu, tapi takdir membuat diri kita berpisah. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Kau sesali yang telah terjadi.